وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan bab salatil jumuah dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir terkait orang-orang yang tidak wajib untuk menjalankan salatul jumuah, budak, kemudian perempuan, anak-anak, dan juga orang sakit. Dan termasuk dalamnya musafir. Ini mereka-mereka yang tidak wajib sholat Jum'ah, tapi ketika mereka sholat Jum'ah gugur kewajiban sholat duhurnya. Dan sekarang kita menginjak di hadis berikutnya. Habibi, qala al-hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laisa ala musafirin jum'atun, tidak ada bagi musafir salat Jum'ah. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaifin, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, dengan beberapa penguat dari hadis ini. Baik, sehingga hadisnya bisa dijadikan hujah. Nah, dengan hadis-hadis yang semakna. Baik, musafir tidak wajib untuk menjalankan sholatul jum'ah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ada musafir nazil, musafir yang sudah sampai tempat tujuan safarnya. Ada musafir yang di tengah-tengah perjalanannya. Bagi musafir yang masih di perjalanan, belum sampai tempat tujuan safarnya, maka tidak sholat Jum'ah, dia sholat duhur. Bagi musafir yang sudah sampai tempat tujuan safarnya, jika di situ ada orang-orang mukim yang menegakkan sholatul Jum'ah, maka ikut menjalankan sholatul Jum'ah. Baik, sahih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau sudah naik di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, kami mengarahkan, menghadapkan kepada beliau wajah-wajah kami. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Baik. Khani hidina azani wa azakumullah. Kemudian disebutkan walahu syahidun min hadis al-Bara inda Ibnu Huzaimah. Dan ini memiliki syahid, memiliki syahid dari hadisnya Bara yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Baik, dan disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis sahihah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika naik mimbar, istaqbalnahu biwujuhina. Kami mengarahkan kepada beliau wajah-wajah kami. Enggak, hadisnya sahih. Baik. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Ini yang disunnahkan bagi para jamaah itu menghadap ke khatib ketika khutbatul Jumat. Menghadap ke khatib ketika khutbatul Jumat. Sehingga mereka-mereka yang duduknya itu pojok itu melihat ke arah khatibnya, bukan kemudian melihat ke arah depannya yang tidak kelihatan khatibnya. Jadi mengarahkan wajahnya menghadap ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan al-khatib maksudun walaysa biqasidin. Khatib itu orang yang dituju, orang yang dilihat, orang yang dipandang, bukan orang yang memandang. Beliau ini sedang membantah bagi orang-orang yang berpendapat khatib itu disunnahkan untuk yaltafid yaminan wa shimalan. Khatib itu disunnahkan untuk noleh kanan noleh kiri. Kata beliau tidak. Khatib itu orang yang dilihat bukan orang yang melihat, sehingga semua jamaah itu melihatnya ke arah khatib. Bukan khatib yang tolak-toleh ke kanan ke kiri. Naam. An-nasu yattahijuna ilaihi. An-nasu yattajihuna ilaihi. Manusia itu mengarah kepada khatib. Wa la yataju ilaihim. Bukan khatib yang kemudian memandang kepada arah jamaahnya. Hadha wal ma'ruf min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan para fuqaha khatib itu ketika sedang berkhutbah pandangannya itu lurus ke depan. Bukan toleh kanan, toleh kiri, noleh-noleh, tidak. Mengarah ke depan dengan sikap yang tenang. Makanya para fuqaha menyebutkan khatib itu beda dengan muallim, mudarris. Jika muallim itu melihat kanan, lihat kiri, bisa muter-muter. Tapi khatib tidak. Khatib itu mengarah, terus mengarah ke depan. Jamaah yang melihat kepada khatib, sehingga juga semua anggota tubuhnya itu tenang. Kadang mungkin karena kebiasaan sudah refleks, tangan iso ngene-ngene. Khatib itu tenang-tenang menghadap ke arah depan gitu. Padahal sudah disengaja bawa kertas, bawa buku, tapi emang kebiasaan gini-gini ya. Refleks tenang, beda dengan mahadhara, beda dengan mudarris ya. Khatib itu dengan satu arah pandangan, yang jamaah itu yang menghadapkan ke arah khatib. Maka tadi Tsaimi rahimahullah beliau nyatakan al khatib maksudun walaysa biqasid. Khatib itu niat yang dituju, dan bukan khatib yang melihat satu dengan yang lainnya. Nah, maka beliau sebutkan taib ini hada wal ma'ruf min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal insan al muallim, adapun seseorang yang pengajar, fala ba'sa bihi, enggak apa-apa. Dia toleh kanan, toleh kiri, ngasih pertanyaan ya, agar orang-orang itu intibah, perhatian dengan apa yang disampaikan. Taib. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Al-muhim annal khatib yastakiru alal mimbar. Yang penting khatib itu yastakir, tetap di atas mimbar. Yuksadu, orang-orang yang melihat kepadanya. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ini sunnahnya bagi khatib tenang dengan pandangan wajah ke depan. Baik. Makanya khatib itu hatta mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, meskipun para masyayikh yang berkhutbah itu ya khutbahnya membaca teks ya, sehingga bisa tenang, berurutan teratur. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga hadis yang sahih, nah, disunnahkan bagi makmum ketika khutbatul Jum'ah untuk mengarahkan pandangannya kepada khatib ya, mengarahkan pandangannya kepada khatib. Baik. Dan khatib baik satu arah pandangannya, tidak toleh kanan, toleh kiri. Nah, baik, sahih. Wa anil Hakam bin Hazan radhiyallahu anhu qala Syahidna al-Jum'ah ma'an nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kami menjalankan salat Jum'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqama, beliau berdiri, fatawak mutawakian alal asan au kausin, beliau berstelekan, bertumpu kepada tongkat au kaus atau busur. Rawa Abu Dawud, dan disebutkan hadisnya hasan. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Terkait permasalahan khatib membawa tongkat ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau menyatakan walam yakun ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairahu. Beliau tidak pernah memegang pedang atau yang lainnya. Ini ketika berkhutbah. Wa innama kana ya'tamidu ala qausin aw asan. Tapi beliau ketika berkhutbah itu memegang busur atau tongkat. Ini yang penting. Qabla ayat tahidal mimbar. Sebelum beliau dibuatkan mimbar ketika khutbah. Jadi beliau pegang tongkat itu ketika tidak ada mimbar. Beliau pakai tongkat. Baik. Wa kana fil harbi ya'tamidu ala qausin. Ketika dalam peperangan beliau bertumbukan kepada busur panah. Wa fil jum'ah ya'tamidu ala al'asa. Ketika sholat Jum'ah atau khutbatul Jum'ah, beliau bertumpukan kepada tongkat. Walam yukfat anhu annahu i'tamada ala sayfin, dan tidak pernah beliau menggunakan pedang. Baik. Tidak pernah beliau menggunakan pedang. Nah. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini juga dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan tongkat itu ketika belum berkhutbah di atas mimbar, sebelum dibuatkan mimbar. Nah, tapi ketika sudah dibuatkan mimbar, beliau tidak bertumpukan kepada tongkat atau yang lainnya. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah ketika bertumpukan dengan tongkat itu ketika belum berkhutbah di atas mimbar. Sebelum berkhutbah di atas mimbar. Sebelum dibuatkan mimbar. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau menerangkan masalah ini, beliau menyatakan fa idza kana al khatib yahtaju ila al i'timad, kalau khatib itu butuh untuk bertumpukan, li kaunihi dhaiful badan, dikarenakan lemah badannya, mungkin sudah tua khatibnya, baik, lemah badannya, kabirusin, tua usianya, nam au laysa indahu ma ya'tamidu alaihi fil khutbah, atau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk bertumpu di atas ketika berkhutbah, fa innahu ya'khudul 'asha awil qaus, maka memegang tongkat ya, atau busur. Baik. Sehingga pendapat beliau rahimahullah, khatib itu membawa tongkat lil hajah ya, ketika tidak kuat, butuh untuk bertumpukan dengan tongkat. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan memang ini ikhtilaf ya. Ada sebagian yang menguatkan pendapat baik sunnah bagi khatib untuk bertumpukan dengan tongkat ya. Bagi khatib untuk bertumpukan dengan tongkat ketika khutbah. Naam. Ini sebagian ada yang berpendapat demikian. Baik. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ya. Ketika membawakan hadis ini, beliau menyatakan hadal hadis dalilun al istihbab ayatamidal khatib ala syai'in asna'il khutbah. Hadis ini menunjukkan disunnahkan bagi khatib untuk ya'tamid, bertumpu dengan sesuatu di tengah-tengah khutbahnya. Bertumpu dengan suatu ka'ason seperti tongkat, au qausin busur panah, au anazatin anazah tongkat pendek atau apa lembing pendek. Naam. Au anna yatamassak fi hafatil mimbar, atau dia berpegang dengan pinggir-pinggirnya mimbar, tepi-tepinya mimbar. Baik. Ini pendapat beliau hafizahullahu taala. Ya. Dan juga mungkin pendapat dari madhab Syafi'i. Nah, menggunakan tongkat. Baik. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azakumullah. Yang maklum, tongkat itu dipakai orang untuk bantu jalan, ya. Membantu untuk berjalannya seorang itu pakai tongkat. Nah, terkadang ada yang berpendapat bagi khatib itu sunnah untuk bertumpukan dengan tongkat, tapi kadang tongkatnya itu besar sekali, ya. Tidak cocok kalau dipakai jalan itu, tidak cocok, besar, tinggi, susah untuk orang membawanya itu. Dan itu mungkin bukan tongkat lah, tidak persis tongkat. Kalau tongkat itu biasanya ada pegangan tangan yang tongkat. Jadi yang tongkat mungkin itu kalau mau dipakai, kalau berpendapat sunnah, jadi menggunakan itu. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Selesai. Nah, permasalahan salatul Jumat. Baik. Terkait yaumul Jumat, ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syalbani rahimahullah. Ba'dun nas, sebagian orang yukhassisu yaumal jumu'ah bisadaqah bi ba'dil asya. Sebagian orang itu mengkhususkan hari Jumat kalau mau sedekah. Biasanya dikenal Jumat berkah. Banyak yang sedekah milih hari Jumat. Ini ditanyakan kepada Syalbani rahimahullah. Beliau menyatakan abadan ma yajuzu, selamanya tidak boleh mengkhususkan sedekah pada hari Jumat. Yakni mana qulu ma yajuzu, maksudnya aku tidak menyatakan tidak boleh kalau sedekah pada hari Jumat, ya. Lakin hadza mimma yunha anhu, ini termasuk yang dilarang mengkhususkan sedekah hanya kalau hari Jumat. Illa idza kana sababun, kecuali kalau memang ada sebabnya, yakni masalan lau kanu fuqara la yahduruna illa yaumil jumaah, misalnya orang-orang miskin itu enggak akan datang kecuali pada hari Jumat. Selain hari Jumat sepi, enggak ada orang sama sekali dari fuqara wal masakin. Adanya hari Jumat ya enggak apa-apa, dia sedekahnya hari Jumat. Nepake banyaknya orang-orang fuqara pada hari Jumat. Kalau selain Jumat nyari enggak ada. Fuqara wal masakin misalnya enggak apa-apa. Ini belum kasih misal. Baik. Au huwa la yafrahu min amalihi illa yaumil jum'ah, atau dia orang yang mau sedekah itu tidak libur kerjanya kecuali hari Jumat. Selain Jumat dia kerja. Ya. Tapi kalau Jumat dia libur, maka dia bisa sedekah, ini boleh. Ini tidak mengkhususkan karena memang keadaan bisanya hari Jumat. Naam. Al-qasdu an hadza la yuqal annu khass. Kalau yang demikian tidak dinamakan dia mengkhususkan sedekah pada hari Jumat. Baik. Kata nanya yakni ba'duhum ya'dil athar al-wahida ala fadilati sedekah yaumil Jumat. Orang-orang yang sedekah khusus pada hari Jumat itu berdalil dengan asar yang datang yang menunjukkan keutamaan sedekah pada hari Jumat. Kata beliau rahimahullah, aina, mana? Mana asarnya itu mana? Bawakan dalilnya. Idza wujida al-ain war-ra's, kalau maksud ada asarnya dan sahih al-ain war-ra's, enggak usah pikir panjang, langsung dipakai. Langsung diamalkan kalau ada dalilnya. Walakin tarol azhar warida laysat liyaumil jum'ah. Ya, tapi kata beliau, tapi asar itu, asar yang datang itu bukan khusus hari Jumat. Nah, innama hiya azhar warida yuqaddim wal insan baina yaday salati. Asar itu ketika seorang mau sholat, ya, ketika seorang mau sholat itu disenangi untuk bersedekah. Ya, ketika mau sholat, baik. Wa allalahu ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan ilah, alasan kenapa sih kok disunahkan sedekah. Nah, idza kana Allah amarna an tuqaddima shadaqah baina yaday munajatir rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan kita bersedekah. Ya, disunahkan kita bersedekah. Sebagaimana pula ketika kita berjumpa dengan para ulama. Ya, bersedekah dan berdoa. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya. Minta kepada Allah, semua orang itu punya aib. Hatta itu gurumu, hatta itu masyayikh. Nah, maka seorang santri itu berdoa ketika mengunjungi gurunya. Ya Allah, tutuplah aib guruku terhadapku. Nah, ini khana fidina anzani wa a'azakumullah. Kata sebagian para ulama, ketika mau bertumpu dengan Rasulullah aja disunahkan sedekah. Taib wa taqdimu baina di munajati la min babil aula. Lebih-lebih lagi kalau mau bermunajat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau mau berjumpa dengan Allah di dalam salat-salat kita, maka bersedekah. Nah, dikiaskan dengan itu. Taib. Kata Syalbani rahimahullah, lakin huna fi nadhar. Tapi ini perlu ditinjau kembali ini. Li'anna nalaqulna bihadha, kalau memang kita berpendapat dengan ini, laqulna kula insan yahruju ila shalah yusannu la yatasaddaq. Kalau memang betul pendapatnya fuqaha itu, berarti setiap kita mau sholat kita disunahkan untuk sedekah. Ya. Ini kata beliau, rib wa hadha yahtaju ila dalil. Ini butuh dengan dalil. Naam. Sehingga ikhwan fidina azani wa a'azakumullah, mengkhususkan sedekah pada hari Jumat itu enggak ada dalilnya. Ya. Tidak ada, tidak mau sedekah kecuali hari Jumat karena itu lebih utama, tidak ada dalilnya. Sedekah yang paling utama itu ketika di waktu-waktu yang tepat bagi orang yang membutuhkan. Ketika hari Kamis misalnya, ada seorang yang sangat-sangat butuh datang kepada kita, ya, sangat butuh dan kita punya, kita mantu membantunya. Terus menai. Nah, Jumat meniku Jumat misalnya. Padahal sekarang dia sangat butuh, ya, sangat butuh bantuan. Ya. Mungkin dia sangat kelaparan, mungkin dia butuh uang. Padahal kita bisa bantu. Ya. Tapi menai. Menunggu momen istimewa hari Jumat. Ini tidak tepat. Ya. Yang tepat itu ketika orang itu membutuhkan. Makanya disebutkan Mbak di salat, kalau kamu mendatangi seorang dan minta bantuan dan orang itu bisa bantu dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan tenaganya, kok dia enggak bantu, maka wudhulah dan sholatlah dengan 4 kali takbir. Ya. Anggap orang itu orang mati yang tidak punya perasaan. Ya, sholat atau sholat jenazah. Nah, dia mampu bantu tapi enggak mau bantu. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik, selesai. Nanti ketika kita membahas muhtasar tarhib, kalau enggak salah. Kalau enggak itu ya Zadul Ma'ad, ya, nanti akan dibawakan yang dipakai dalil orang-orang yang kalau hari Jumat itu bagi-bagi sekubungkusan, ya, Jumat Barokah. Nah, Ini banyak ulama yang berkomentar enggak ada dalilnya menyebutkan Jumat berkah itu. Ya. Di situ nanti akan disebutkan tip sahabat yang kalau Jumat itu ada perempuan yang memasakkan makanan. Ya. Lupa, insya Allah di Muhtasar Zadul Ma'ad kalau enggak Muhtasar Targhib, insya Allah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, selesai. Sekarang kita masuk bab salatil khauf. Bab salatil khauf. Salat yang dijalankan ketika kondisinya tidak aman. Ya. Kondisinya tidak aman. Baik. Ketika dalam masa-masa peperangan atau yang semisalnya. Baik. Samir. Qala al-muallif rahimahullah bab salatil khauf. Salat khauf itu ada beberapa cara. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah beberapa, hanya beberapa, sebagian. Yang pertama, cara yang pertama, An Shalih bin Khawwat radhiyallahu anhu. Amman sallama an nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Shalih bin Khawwat ini seorang tabi'in. Naam. Menyebutkan dari seseorang yang sholat bersama Rasulullah SAW, tidak disebutkan ini siapa ini. Nah, siapa orang yang sholat bersama Rasul itu siapa? Yang jelas itu sahabat. Kalau sahabat ya sudah, nggak perlu dibicarakan lagi. Siapa ini sebenarnya nggak perlu. Ketika rawi itu majhul, tidak diketahui, kalau itu dari kalangan sahabat nggak berpengaruh dengan sanad hadisnya. Tapi kalau di bawahnya itu harus tahu ini siapa ini. Kalau ini sholat bersama nabi, jelas itu sahabat. Nah, kemudian disebutkan itu di riwayat berikutnya itu wa waqa'a fil ma'rifal ibn mandah min Shalih bin Khawwat an abihi, dari bapaknya. An abihi, dari bapaknya. Baik. Shalih bin Khawwat dari bapaknya, ya. Orang yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallama an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma dzatir riqaq, perang Dzatur Riqaq. Kenapa dinamakan Dzatur Riqaq? Riqaq itu apa? Tembelan. Ya. Sahabat itu membalut kaki-kakinya karena terluka. Karena minim kendaraan ketika itu. Satu ekor onta dipakai gantian 6 orang. Sehingga kaki-kaki para sahabat itu terluka. Kemudian diperban, ya, dengan kain, dibungkus dengan kain. Maka disebut perang Dzatur Riqaq. Dalam peperangan itu dikerjakan salatul khauf. Dikerjakan sholat khauf. Bagaimana caranya? Ini cara yang pertama. anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam shaffat ma'ahu. Pasukan dibagi dua. Satu kelompok ini berbaris sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal adu. Dan satu kelompok yang lainnya menghadap ke arah musuh. Ini berarti musuhnya itu bukan di arah kiblat. Musuhnya bukan di arah kiblat. Sehingga cara sholatnya ini, pasukan pertama sholat bersama Rasulullah, pasukan yang kedua balik sana menghadap ke arah kemungkinan musuh datang ke arah sana, atau ke utara atau ke selatan. Al-Muhim bukan menghadap ke arah barat, bukan menghadap ke arah kiblat. Ya, dibagi dua. Baik. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Rasulullah sholat bersama kelompok yang pertama satu rakaat. Summa sabata qa'iman. Ya, kemudian ketika naik ke rakaat yang kedua, Rasul tetap berdiri. Nah, sabata qa'iman. Wa atammu li anfusihim. Jamaah ini menyelesaikan sendiri rakaatnya masing-masing. Ya. Rakaat yang kedua dikerjakan sendiri tanpa mengikuti Rasulullah. Rasul tetap berdiri. Rasul enggak ngapa-ngapain ini, tetap berdiri. Shaf ini berdiri, kemudian rukuk terus sampai dua rakaat. Ya, safar ini ya, dua rakaat sholatnya. Nah, sampai selesai sholat tidak bersama Rasulullah SAW. Summan sarafu. Kalau sudah selesai sholatnya, mereka bubar. Ya, mereka bubar. Wasofu wijahal adu. Giliran yang sudah selesai sholat ini menghadap ke arah musuh. Nah, menghadap ke arah timur atau utara atau selatan. Waja'at ta'ifa al-ukhra fa shalla bihim raq'atan allati baqiyat. Yang tadi belum sholat masih jaga, sekarang gantian masuk ke jamaah. Kan sudah bubar semua ini. Nah, sekarang gantian kloter kedua. Rasul ngapain? Rasul tetap berdiri dari tadi. Ya. Rasul dari tadi tetap berdiri. Sekarang Rasul ngerjakan rakaat yang kedua dengan jamaah yang berbeda. Ya, dengan makmum yang berbeda. Baik. Fa shalla bihim raq'atan allati baqiyat. Ya. Rasulullah salat sisanya, yakni rakaat yang kedua. Summa sabata jalisan. Kemudian ketika tahiyat akhir, beliau panjangkan tahiyat akhirnya, tidak salam-salam. Terus jamaahnya, jamaahnya naik ke rakaat yang kedua. Jamaah ngerjakan rakaat yang kedua. Ya. Ngerjakan rakaat yang kedua. Nah. Wa tammu li anfusihim summa sallima bihim. Ya. Kemudian Rasulullah salam bareng-bareng dengan jamaah yang kedua. Nah, inilah keadilan Rasulullah SAW ketika membagi pasukannya. Nah, adil dari sisi mana ini? Kelompok yang pertama mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua mendapatkan keutamaan salam bersama Rasulullah SAW. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, sehingga ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bagi orang-orang yang masuk ke masjid belum sholat maghrib. Ternyata di situ dikumandangkan azan sholat isya, ya. Maka ketika nanti dia ikut jamaah, dia niatnya sholat maghrib, tidak boleh niat sholat isya, karena urutannya maghrib kemudian isya. Ya. Maka ketika imam dan jamaah yang lain naik ke rakaat yang keempat, makmum yang ngerjakan sholat maghrib ini tahiyat akhir, maka dia punya dua pilihan ketika tahiyat akhir. Bisa niat mufarokoh, mufarokoh salam sampai selesai tahiyat salam sudah. Sekarang ngerjakan sholat isya gabung dengan jamaah. Jamaah kan belum salam, mungkin masih dapat satu rakaat, mungkin bisa menangi rukuknya, ikut gabung dengan jamaah lagi untuk sholat isya. Atau yang kedua, dia tahiyat dipanjangkan tahiyatnya, salamnya bareng-bareng dengan jamaah. Nanti setelah salam semuanya, dia kerjakan sendiri sholat isyanya. Urutannya maghrib kemudian isya. Tidak boleh dia belum sholat maghrib kemudian masuk, loh ini sholat isya, dia niat sholat isya, tidak boleh. Kalau dia sudah sholat isya ikut jamaah kemudian baru sholat maghrib, setelah sholat maghrib harus mengulangi sholat isyanya. Kenapa? Karena urutannya dibalik-balik, diulangi sholat isyanya, tidak boleh untuk dibalik. Nah, ini khanifidina azani wa azakumullah. Baik, sehingga ada dua pilihan ya bagi musafir ketika datang ke masjid jamaahnya sedang sholat isya, dan tidak boleh dia wis tak anteni nek rakaat kedua aku tak masuk jamaahnya, boleh ya. Karena makmum itu diperintahkan mendapatkan kondisi apapun imam ikuti ya, ikuti. Baik, maka ketika dia belum sholat maghrib itu masih awal sholat langsung masuk. Itu tadi caranya. Ketika naik ke rakaat yang 4 dia tahiyat akhir. Imma dia mufarokoh, ya. Imma dia kemudian salam bersama jamaah nantinya. Tapi diingat, ketika dia memilih opsi yang pertama mufarokoh, ya. Dia tahiyat akhir salam. Kemudian dia niat sholat isya masuk ke jamaah sholat isya, ya, masuk ke jamaah sholat isya. Dia mendapatkan rukuknya imam, rokaatnya imam, maka dia harus sholatnya sempurna 4 rokaat. Ketika dia musafir, tidak ya. Boleh dia sholatnya 2 rokaat karena dia menjumpai jamaah, dia menjumpai rokaatnya imam, tidak boleh. Ketika dia mendapatkan rokaatnya imam, maka sholat isyaknya harus 4 rokaat, tidak boleh 2 rokaat. Nah, jadi kalau mau pilih, pilih mana ya? Pilih sholat isyaknya 4 rokaat atau 2 rokaat? Nek pilih sedikit ya, salammu bareng imam aja. Ya. Tahiyat yang panjang, salam bareng, setelah itu baru sholat sendiri, sholat isyak 2 rokaat. Karena musafir. Ya. Tapi kalau tahiyatnya mufarokoh, tahiyat salam dulu ya, kemudian baru masuk ke jamaah, sholat isyanya harus 4 rakaat karena jamaahnya 4 rakaat. Nah, ini mukim musafir yang bermakmum kepada mukim. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini kaifiyah sholat khauf yang pertama ya. Tatkala Taib musuh itu tidak di arah kiblat. Ketika musuh itu tidak ke arah kiblat. Ya. Taib. Ini cara yang pertama. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah di antaranya wujub sholatil jamaah. Wajibnya sholat jamaah. Ya. Loh kenapa? Dalam kondisi genting aja Rasul mengadakan sholat jamaah. Posisinya genting, bisa-bisa diserang mendadak oleh musuh, tetap sholat jamaah. Ya. Seandainya enggak wajib, terus enak sholat sendiri-sendiri aja. Ya. Jadi ada yang jaga, ada yang sholat lebih aman. Tapi di sini tetap dijalankan sholatul jamaah, menunjukkan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nah, baik. Ini kondisi dalam keadaan safar. Ya. Kemudian yang kedua, di poin ini, di cara yang pertama ini, menunjukkan bagusnya pembagian Rasulullah atau adilnya pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kemudian yang ketiga, di sini menunjukkan salat khauf ini rakaat yang kedua lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama. Kan sunnahnya itu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua, tapi untuk salat khauf ini rakaat yang kedua lebih panjang. Kenapa? Rasulullah nunggu. Nunggu jamaah kloter kedua untuk menjalankan rakaat yang kedua. Jadi lebih panjang rakaat yang kedua. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah jawazul infiratil haja, bolehnya mufaraqah keluar dari jamaah lil haja. Lil haja. Nah, ini kloter yang pertama ini keluar dari jamaah menyelesaikan sholat sendiri. Kenapa? Lil haja, untuk jaga musuh. Ya, karena bergantian dengan kelompok yang kedua. Baik. Dan juga ini bisa kita jalankan ketika kita sudah kadung masuk ke sholat jamaah, ternyata tidak nutut, imamnya terlampau cepat. Ya. Rukuk, kita masih baca ini rukuk, kita rukuk ini ya, tidak, kita itu ini sudah sujud terus balapan tidak bisa nutut, mufaraqah, niat keluar jamaah dan sholat sendirian. Ya. Karena kalau diterlanjutkan tidak sah. Kenapa? Tidak tumakninah. Ya, tidak sah sholatnya. Terus niat keluar dari jamaah, sholat sendiri. Nah, lil haja. Baik. Ini juga berdalil dengan cara ini. Ya. Keluar dari jamaah, lil haja. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Naam. Cara yang pertama dari sholatul khauf, ya. Baik, nanti akan beliau sebutkan empat cara yang salah, ya, dari sholatul khauf. Baik. Ini memang kalau teori tok itu kadang belum mudeng, teori tok. Nah, praktek itu mungkin agak, ya. Tapi nanti dari cara-cara ini ada cara yang paling gampang, wis paling gampang dari cara-cara ini. Kita akan disebutkan cara yang paling gampang, wis tidak bulat. Ya. Kalau ini kan rakaat kedua menyelesaikan sendiri, imamnya nunggu. Baik, ini nanti akan disebutkan riwayat ada beberapa cara, dan ada satu cara yang paling gampang kalau memang bingung untuk menjalankannya. Ya, ini nanti akan dibedakan ketika musuhnya itu di arah kiblat dan ketika musuhnya itu tidak di arah kiblat, berbeda kaifiah sholat khaufnya. Ini ketika belum berkecamuk perang. Ya, ini masih kondisi genting, siaga satu. Tapi kalau sudah pecah perang dan datang waktu sholat, ya sholat dalam keadaan lari, dalam keadaan tiarap, dalam keadaan dikejar musuh dan mengejar musuh, sholat sambil demikian. Dan kalau sudah berkecamuk perang. Naam. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah. Dikosor. Ini posisinya safar beliau kan? Kan safar. Salat peperangan datur kok safar. Ya salatnya 2 rakaat. Salatnya dikosor 2 rakaat. Naam. Nanti akan dibahas. Ini kan dibagi 2, rakaat pertama dengan kloter pertama, kemudian rakaat kedua dan kloter kedua. Bagaimana kalau sholat maghrib? Maka 3 rakaat. Pembagiannya bagaimana? Ya, nanti akan dibahas. Baik. Nanti juga akan dibawakan ada yang sholatnya cuma 1 rakaat. Ya, sholatnya 1 rakaat. Nah, makanya akan disebutkan insyaallah. Allahu a'lam.